Ya, Ustaz, saya ingin bertanya mengenai hukum jual beli dengan orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Karena ada Ustaz yang mengatakan bahwa apabila kita berjual beli dengan mereka, maka hukumnya fasik, tidak boleh dijadikan imam, dan tidak dibolehkan jadi pengurus masjid, harus meninggalkan kampung selama-lamanya dengan dalil surat Al-Baqarah ayat yang ke-120. Nah, mohon penjelasannya. Pendalilan dengan ayat tersebut bukan pada tempatnya, bahkan tidak sesuai dengan praktek Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama setelahnya. Ini adalah salah satu fenomena menafsirkan ayat dengan ra'yu. Dan ini perkara yang diharamkan dalam syariat Islam. Al-Imam Ibn Kathir dalam muqaddimah tafsirnya berkata, "Fa'amma tafsirul Qur'ani bimujarradi ra'yi faharam." Adapun menafsirkan Al-Quran dengan sebatas ra'yu semata, itu hukumnya haram. Ya, kenapa dia tidak melihat bagaimana Rasulullah SAW mempraktekkan? Ya, Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 120 itu mengatakan, وَلَنْ تَرْضَوْا أَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian. Allah hanya mengabarkan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan pernah ridha kepada kalian. Tapi untuk masalah mu'amalah, ada ayat-ayat yang lain yang mengatur, hadis-hadis lain. Ini dia Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Bayangkan, ya, beliau menggadaikan baju besinya kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Bahkan Rasulullah menerima hadiah dari seorang wanita Yahudi. Maka dari itu, ya, ini sebetulnya pemahaman yang sangat aneh, pemahaman yang tidak sesuai dan sepadan dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, dan bukan ayat yang disalahkan, tapi yang disalahkan adalah pemahaman orang seperti ini, ya. Hendaknya ia bertakwa kepada Allah dan merujuk kitab-kitab para ulama, penafsiran para ulama, dan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ya, bahwa bermuamalah dengan orang-orang kafirin pada asalnya boleh, ya, sah-sah saja, ya, selama dalam perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah.